السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، معاشر المسلمين، أعزكم الله جميعا. Ayuhal mustamilun kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Rahmah wal Maghfirah min Allah Azza wa Jalla, wa nadu'u lakum jami'an an yaghfirullahu lakum walana jami'an fi hadha syahr. Wa insyaAllah sanuasil, insyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Wa nahnu mazalna fi adh-dharf, kita masih berkisar membahas tentang masalah dharf. Wa qad wasalna ila safha 101, yaitu halaman 101 jilid yang ketiga, tamrin ats-tsamin, latihan yang ke-8. Latihan ke-8, di sini kita diminta untuk membuat kalimat sempurna di mana kalimat itu terdapat dharf. Terdapat dharaf. Di sini ada diminta adalah dharaf makan. Kalau tidak salah, kita sudah sampai ke kata khalfa atau tahta ya. Tapi tidak salah, kita ulang sedikit. Mungkin kita gunakan kata khalfa, kemudian lanjutkan tahta, fauqa, huna, thamma au thammata. Thamma au thammata bimakna wahid. Hada isi insyarah. Isyarah ila makan ba'id, untuk jauh ya. Ya, thamma atau thammata, maknanya sama. Artinya terkadang digunakan thamma, terkadang digunakan thammata. Ta itulah ta'ut ta'nith ya. Baik, fadhal Hasan Hasan, yaitu kalimat atau kata khalfa ya. Ya. Bagaimana menggunakan kata khalfa dalam kalimat sempurna menunjukkan makan atau dharf makan. Tafadhal. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan di line telepon 0218236543. Anda bisa membuka di halaman 101, dan bagi Anda yang belum memiliki buku, kami akan hadirkan di layar televisi Anda. Silakan, baik ikhwan ataupun akhwat. Dan kami juga berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda. Kita terima via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan. Barakallahu fiik. Waafikum barakallahu. Ina. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang khalfa ya Ustaz. Naam, khalfa. Jalas tu ma'a ummi khalfal baiti. Jayid, jalastu ma'a ummi khalfa al baiti. Ahsan, ay jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik, coba bikin jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah. Al-ustadu yaqumu khalfal madrasati. Al-ustadu yaqumu khalfal madrasati. Ahsan. Baik. Coba khalfa dharaf, di samping dharaf dia sebagai khabar. Khabar. Sebagai khabar daripada mubtada. Al-kitab jadi alladhi ishtaraitu amsi khalfa khalfal maktabi. Naam, jayid. Sering menggunakan kata al-ismi mausul ya. Nah. Jayid. Ya perlu itu dibiasakan, karena terkadang menggunakan alladhi ini sering orang yang merasa kesulitan. Ya, itu sudah bagus sekali. Jadi al-kitab alladhi ishtaraituhu amsi khalfal maktabi. Nah. Ya. Coba terjemahkan. buku yang baru yang saya beli kemarin itu berada di belakang meja. Di belakang meja. Nah. Jadi khalfas itu sebagai apa? Khalfas sebagai khabar. Khabar syibul jumlah. Iya, khabar pelengkap. Nah. Sedangkan ishtaraituhu ams itu bukan pelengkap, tapi itu sebagai apa? Apa namanya? Silatul mausul. Silatul mausul, iya. Nah. Silatul mausul, karena isim mausul mesti ada silah. Iya, tanpa silah, isim mausul tidak memiliki makna apa-apa. Iya, tak sempurna. Al-kitabul ladhi, sampai situ. Nah. Al-kitabul ladhi, baru khalfal maktabi, ada jumlah ghairu tamah, tak sempurna kalimat itu. Taib, na'am. Jadi mesti ada silatul mausul, tadi cukup bagus. Al-kitabul ladhi ishtaraituhu ams, mana rabitnya? Hu, itu hak. Setiap isim mausul mesti ada a'id. A'id itu yang kembali pada isim mausul. Ya, ishtaraituhu, hak kembali pada isim mausul. Taib, fi misal akhar? Misal akhar? Tahta, na'am. Istimal tahta. Al-waladu tidak ada nama. Al-waladu jamilu jalasa tahtal maq'adi. Baik. Tahtal? Tahtal maq'adi. Tama tahtal maq'adi. Apa arti di bawah bangku duduk? Di bawah bangku duduk. Laisa alal maq'adi, ya? Nah, tapi al-jumlah sahihah, lakin makna yani. Okay. Iya. Tahat al-maq'ad. Ana ganti sana. Baik, iya. Al-kutubul jadidatu tahat al-maq'adi. Naam, al-kutubul jadidatu tahat al-maq'adi. Baik, ahsan. La bas. Naam. Barakallahu fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Yang penting sudah bisa menggunakan kata dan kalimat sempurna sesuai dengan kaedah yang sahihah. Ini sangat penting sekali. Iya. Baik. Demikian jazakallahu khair pada Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Dua kata ya yang sudah disampaikan, khalfa dan tahta. Baik, khalfa di belakang saja. Ya, dan betul. Perbedaan dengan wara'a sama saja. Ya, hadza muradif sinonim. Khalfa atau wara'a mana wahid. Nah. Silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan kembali yang kedua di belakang Fatimah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan fikum. Baik, masyaallah barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب نعم تفضل يا أم عبد الله خلف وتحت الجبل خلف خلف البحر الجبل خلف البحر ما شاء الله أبسطني gunung itu di belakang laut. نعم gunung itu di belakang atau di balik laut. Baik. Nah, jumlah sahiha. Nah. Sebagai apa khalfa di situ? Sebagai dzaraf. Iya, dzaraf tapi sebagai apa? Khabar. Iya, pelengkap khabar ya, di samping dia dzaraf. Iya, dia sebagai pelengkap khabar. Iya. Baik. Tadi khalfa, sekarang tahta. Nama Muhammadun tahta syajarati. Nama Muhammadun tahta syajarati. Iya, apa artinya? Muhammad tidur di bawah pohon. Iya, di bawah pohon. Iya. Jumlah sahih, asalkan jangan tidur di atas pohon. Fokus syajarah. Baik, jayid. Naam. Baik, fauqa. Istimal fauqa. Al-ardu fauqa samai. Al-ardu fauqa samai. Masya Allah, sahih. Al-ardu fauqa samai. Sebagai apa fauqa di situ? Sebagai sebagai khobar. Ya, khobar dia sebagai dzaraf, sampai itu sebagai khobar pelengkap ya. Ya, syubul jumlah adzarfiyah. Iya. Ada lagi contoh? Coba itu jumlah ismiyah, coba jumlah fi'liyahnya. Jaisu muslimun ya tribuna jumlah soal. Jumlah al-ismiyah. Ismiyah. Naam. Ismiyah. Jumlah al-ismiyah. Al-arsu sama. Nah itu baru masih jumlah ismiyah. Tadi afan ya, tadi jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah ya? Jumlah fi'liyah. Tadi jumlah ismiyah sudah. Tadi al-ardu fauq madza? Nah. Muslimuna yadribuna fauqal a'nafil madza? Muslimuna yadribuna fauqal a'nafil kafirin. Kalau al-muslimu yadri itu baru jumlah ismiyah. Oh iya. Yes, minta nanti jumlah fi'liyah. Doroba ya. Doroba muslimuna fauqal a'nafi kafirin. Doroba muslimuna fauqal a'nafi kafirin. Fauqal a'nafi kafirin. Tayyib. Coba ana kasih coba apa? Coba terjemahkan dalam bahasa bahasa Arabnya. Iya. Yeah. Berkicau burung itu di atas pohon. Berkicau itu apa? Nah, tugharridu, gharrada, yugharridu. Gharrada, yugharridu. Gharrada, ta'irun, fauqas sajarati. At-ta'ir, iya. Iya, dia gharrada ta'irun fauqas sajarati. Iya, berarti apa? Seekor burung. Ta'irun. Kalau banyak? Tuyurun. Tuyur. Jadi pakai fi'il mudhari bagaimana? Sedang berkicau. Ya ghridu. Ya tugharridu. Tugharridu. Iya, tugharridu tuyurun. Tugharridu tuyurun fauqa syajarati. Naam, tugharridu tuyuru fauqa syajarati. Iya. Pakai alif lam artinya sudah marifah. Burung-burung itu sedang berkicau. Iya. Tugharridu tuyuru fauqa syajarati. Di atas pohon. Tayyib ahsan barakallahu fiik. Naam. Barakallahu. Saya kemulakan hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Mu Abdillah. Barakallahu fiik. Tayyib ada dua kata. Tahta dan fauqa sudah. Tayyib, kita berikan kesempatan kembali untuk kalimat-kalimat berikutnya di 0218236543. Ibrahim Abdillah, kami persilahkan. Halo. Tayyib, terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat terkait dengan bab ini, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami persilahkan kembali via telepon. Ya, halo. Silakan. Taib, kami masih berikan kesempatan di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung di halaman 101 latihan yang ke-8 membuat kalimat-kalimat ya yang terkait dengan zarf ya, baik zarful makan. Taib. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Baik, kami angkat dulu pertanyaan satu kalimat yang diberikan pendengar kita via pesan singkat saat ya. Sambil kita menunggu telepon dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mu khalfa taib, aku mu khalfal mudarrisi fil maidani. Naam, aku mu khalfal mudarrisi fil maidani. Jadi saya berdiri akum, saya sedang berdiri khalfal mudarrisi di belakang guru. Di mana fil maidani di lapangan. Taib sahih. Sahih. Nah, sahih. Taib. Kami akan kembali dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyampaikan fauqa syajarati al-fakihatu mutanawwi'ah. Naam, fauqa syajarati al-fakihatu al-mutanawwi'ah. Kalau pakai alif lam, maka naatnya harus pakai alif lam. Ya, kalau tidak maka na'at juga tidak. Jadi fauqas syajarati al-fakihatu al-mutanawwi'atu atau fauqas syajarati fakihatun mutanawwi'atun. Iya. Tapi alangkah baiknya dijamakkan ya. Iya. Fauqas syajarati al-fawakihu al-mutanawwi'atu. Iya. Jazakallah khair. Demikian pendengar kita, dan jazakallah khair, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba membuat kalimat sudah tertera dan tersebutkan kalimatnya, tinggal dibentuk dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Halo. Iya, silakan. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya di 0819896543 melalui pesan singkat atau secara langsung, kami persilahkan dalam bab ini atau kaidah-kaidah yang sebelumnya, mungkin ada pelajaran yang terlewatkan dan ingin diulang kembali beberapa kaidahnya, kami persilahkan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Umum Mutmainah, mohon maaf, kecilkan dulu umum volume suara TV atau radionya, ada feedback. Umum cukup monitor via telepon biar lebih jelas suaranya, jazakallah khair. Dengan umum Mutmainah, di mana? Ya. Di mana? Di Jakarta. Baik, ahlanya Umma, silakan. Ya. Fa khalq apa? Nعم, تفضلي يا أمة Mutmainah. Khalfa ya. طيب خلف على ما شئت. نعم. خلف او تحت او فوق او تحت. بيتي خلف مسجدي. نعم. خلف المسجد. خلف المسجد. طيب ترجميها. ظرفنا خلف. نعم. ظرفنا خلف. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar. Terjemihah? Terjemahkan, karena mungkin pendengar ada yang tidak mengetahui maknanya. Rumah saya di belakang masjid. Jaid. Nah, khalfal masjid di belakang masjid. Iya. Taib. Itu jumlah dan ismiyah ya. Coba jumlah fi'liyahnya. Tahta. Tahta di atas ya? Taib. Tahta di bawah. Oh, di bawah. Kalau fauqa di atas. Nah. Al-kitu. Naam. Tahta kursi. Naam. Tahta al-kursi. Naam. Tahta al-kursi. Jayin. Al-qittu tahta al-kursi. Jayin. Terjemiha. Kucing itu di bawah kursi. Jayin. Di bawah kursi. Ahsan. Coba jumlah al-ismiyah. Jumlah fi'liyah. Kalau tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Yathabu. Yathabu abi ila yathabu abi ila alal yathabu abi ila alasu. Ini penggunaan itu, kata apa? Penggunaan kata khalfa tadi atau tahta atau fauqa. Oh iya. Nah. Sekarang yang apa ya? Yang tahta ya. Iya, maksud saya coba bikin kalimat tadi kalau tadi jumlah ismiyah, coba sekarang jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah fi'liyah. Fi'liyah diawali oleh fi'il. Iya. Tapi harus apa? Harus cari kata kerja yang sesuai dengan dzaraf ya. Iya. Ya, tidak bisa semua kata kerja bisa dirangkai dengan dzaraf. Iya. Yajlisu Hamidin. Yajlisu Hamidin. Hamidin atau Hamidun? Hamidun. Yajlisu Hamidun tahta ustadu. Tahta? Tahta di atas. Tahta itu di bawah. Nah, fauqa di atas. Tahta di bawah. Iya. Fauqa di atas. Iya. Yajlisu Hamidin tahta Hamidun. Hamidun tahta marhatu. Tahta Tahta marhatu. Apa arti? Hamidin duduk di bawah kipas angin. Mirwahati. Mirwah. Mirwaha ya. Mirwahati. Naam, jayid, jayid. Jadi yajlisu hamidun tahtal mirwahati. Naam. Sahih. Hamidun yajlisu hamidun tahtal mirwahati. Tahtal mirwah. Pakai alif lam ya, al mirwaha. Tahtal mirwahati. Mirwahati. Naam. Jayid. Ya. Fauqa. Fauqa. Fauqa itu di atas ya? Di atas, betul. Alkitabu fauqal maktabi. Fauqal maktabi. Atau fauqal khizanati. Di atas. Ya, di atas meja. Atau fauqal khizanati, di atas lemari. Al-khizana. Al-khizana itu lemari ya. Al-khizana. Nah, jadi fauqal khizanati. Fauqal lemari apa? Al-khizana. Al-khizana. Al-khizana. Baik, sebentar saya tulis dulu. Al-khizana. Al-kitabu fauqal fauqal khizana. Zaya. Khizana. Tushahid tilfaz? Umum melihat televisi atau mendengar radio? Iya. Melihat televisi? Iya, radio. Okay. Oh, radio. Jadi al-khizanah ya. Al-khizanah. Kha, zai, alif, nun, ta, marbutah. Nah, al-khizanah. Al-khizanatu. Al-khizanatu. Al-khizanah. Bukan khitanah, zai ya. Al-khizanah. Di-eja ya. Kha, zai. Kha. Huruf kha. Dal. Bukan dal, zai. Zai. Zai. Zai. Kho, zai. Alif. Ya, na. Nun. Alif, nun, ta marbuta. Al-khizana. Ya, al-khizanatu. Jadi. Artinya apa ini ya? Lemari. Jadi, fauqal khizanati, di atas lemari. Jadi. Al-kitabu. Fauqal khizanati. Fauqal khizana. Iya. فوق الخزانة تامر بطريقة فوق الخزانة نعم هي فوق الخزانة ما أقول طيب لا بس يا بتول ممّن namanya kita belajar itu kan tidak harus langsung pinter ya iya perlu bertahap apalagi banyak kata-kata ini yang baru pulang terawih lari-lari oh, masya Allah subhanallah ahlan masya Allah mudah-mudahan semangatnya terus apa Maaf ya. Iya. Cukup umum. Iya. Yeah. Ahsan. Itu sudah bagus sudah, masya Allah. Sudah bagus. Iya. Sudah berani bikin kalimat sempurna. Yeah. Apalagi boleh katakan jawabannya cukup bagus ya. Iya. Cukup bagus. Baik. Baik. Ahsan. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair umum mutmainah di Jakarta. Masya Allah. Baik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Mutmainah di 021-823-6543. Silakan masih di latihan yang ke-8, ada kalimat berikutnya. Huna, huna, sama dan samata. Ini makna keduanya sama atau beda? Ya, kalau huna di sini, kalau sama di sana, mana hunaka. Baik, ketiga-tiganya isim isyarah. Iya. Isim isyarah. Huna di sini. Jadi isyarat kepada tempat. Nah. Isim isyarah, thamma, wa thammata kadhalik isim isyarah. Dan keduanya juga zaraf, kan? Iya. Apa? Menunjukkan apa? Tempat, iya. Baik. Iya, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Untuk tiga kalimat yang terakhir di latihan ke-8 ini. Silakan. Halo? Iya, silakan. Sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Masih di latihan ke-8 di halaman 101 jilid yang ketiga. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ustaz. Baik, tafadhali. Tafadhali. Naam, istiqmal huna. Ijlis huna ya Ahmad. Baik, ijlis huna ya. Ya Ahmad. Ahmadu. Taib, sama. Sama. Ida ro'aita, sama ro'aita, yutan jamilatan. Naam. Baik. Coba contoh lain. Kalau tadi ijlis huna. Naam. Kalau thamma. Contoh lain. Thamma. Thamma bimana hunaka. Naam. Hunaka. Thamma hunaka. Naam. Ara'aita sama hunaka. Ara'aita sama. Ara'aita sama itu artinya kan? Di mana hunaka? Hunaka. Naam. Mandu hunaka. Masalan yajlisu Muhammadun thamma. Oh, naam. Di mana hunaka? Oh, yajli. Naam. Tajlisu Aisyatu hunaka. Naam, hunaka. Jadi thamma itu bermakna hunaka. Naam. Sama dengan thammata. Thammata. Thammata atau thamma tajlisu Fatima. Naam. Thamma di sana tajlisu Fatimatu. Kam labista sama ya akhi. Apa kam labista? Kam berapa? Kamu tinggal ikam lapis lah, berapa lama kamu tinggal? Nah. Berapa lama? Betul. Tinggal. Ngam. Lapista. Labista. Sama. Ya, kam labista sama. Ya, akhi. Baik. Ahsan. Lapis samata, lapis tu samata. Ngam. Sahron, au ba'da sahron. Taib syahran au ba'da syahrin. Naam. Syahran au ba'da syahrin. Ba'da syahrin. Jayid. Naam. Masyaallah. Fi misal akhar? Jalasat. Aminatu hunaka. Jayid. Naam. Hunaka. Jalasat aminatu hunaka. Kalau sama, naam, sama-sama aja. Sama jalasat Aminatu. Di sana si Aminah duduk. Naam. Jadi sama bimakna hunaka. Sammata juga sama. Itu ta itu hanya ta ta'nis ya. Iya. Ahsan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Nah, tinggal apa? Tinggal sering menggunakan kata-kata ini di dalam latihan-latihan ya. Tapi mungkin kita cukupkan. Nah. Kata itu, kita masuk kepada selanjutnya. Selanjutnya yaitu warada fid darsi. Warada fid darsi terdapat dalam pelajaran lalu. Yaitu kalimat law araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Baik, nah ini ada kaidah baru yang harus juga kita ketahui. Ya, kaidah baru yaitu penggunaan kata law. Apa makna law di sini? Baik, kita minta pada pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk membaca ya bagian baik ini. Ya, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Raja TV di latihan berikutnya. Silakan Anda bisa membaca kalimat yang terdapat di dalam nas di halaman 101 setelah nomor 8. Silakan apa yang terdapat di pelajaran kita. Baik, kita terima kembali di 0218236543. Baik, halo. Silakan. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja yang lain yang ingin berinteraksi di 0218236543. Dan kemudian Anda bisa membaca di halaman yang 101, halaman 101 masih di latihan yang sama. Halo. Baik, kami angkat pertanyaan sebelumnya dari pesan singkat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zarful zaman dan zarful makan, apakah selalu berharokat fathah dalam keadaan mansub? Dan bagaimana kalau di kasrah? Iya. Zarab makan Dan dharab zaman pertama harus mengandung makna fi. Itu pertama ya. Kalau dia tidak mengandung makna fi, tidak dikatakan dharaf. Itu yang pertama. Iya. Maka itu kalau sudah masuk fi, kalau sudah masuk fi, tidak dikatakan dharab lagi. Maka masuk kepada isim majrur namanya. Nah, tapi kata dharab adalah dia mengandung makna fi. Bukan berarti fi-nya dimunculkan. Kalau sudah fi dimunculkan, tidak lagi dikatakan dharaf. Karena dia sebagai isim majrur oleh harfu jar yang dinampakkan. Iya. Itu pertama. Yang kedua, dharab betul. Dharab itu hukumnya mansub. Hukum asal dia mansub. Ya. Mansub. Kalau dia tidak mansub, bukan dharab namanya. Ya. Cuma ada sebagian mabni. Ini yang sudah kita pelajari. Seperti al-ana. Al-ana itu mabni. Arti mabni apa? Permanen. Nah, permanen. Nah, itu dharab zaman. Apa itu permanen? Dia tidak berubah. Dia apa? Tidak berubah harakatnya. Tidak ada al-anu, tidak ada al-ani. Nah, sekalipun ada masuk min, minal ana, tidak ada minal ani. Minal ana. Nah, ini karena dia dharaf. Afan, karena dia mabni. Sama seperti min hadha. Nah, fi hadha. Tetap hadha saja. Nah, karena dia apa? Dharaf. Afan, dia mabni, tidak berubah. Nah, ada beberapa dharaf yang mabni ini sudah kita baca di awal ya, sama seperti amsi ya. Amsi enggak ada amsu, tidak ada amsa. Ya, amsi. Nah, dia dharaf dan dia mabni ya. Tapi hukum tetap hukum mansub ya. Tetap hukumnya, dia hukumnya mansub ya. Misalan jitu amsi. Bagaimana i'rab amsi? Amsi dharfu zaman mabni ala al-kasri fi mahali nasab. Ya, maka hukum tetap fi mahali nasab. Kenapa fi mahali nasab? Karena hukum dharab itu mansub. Ya, karena dia mabni, i'rabnya fi mahal. Baik, ya. Jazakallah khair. Silakan kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Masih di latihan yang ke-9 berarti ini ya, Ustaz ya, setelah nomor 8. Ini sebetulnya bukan nomor 9 ya. Kalau nomor 9 itu latihan tamarin. Ini sebetulnya bukan latihan, ini sudah masuk kaidah baru, Ustaz ya. Kaidah baru ini. Baik, masyaallah. Jadi ini baik, ini berarti latihan yang pertama, bagian pertama sudah selesai. Kita masuk ke dalam pembahasan dan kaidah yang baru. Iya. Silakan bagi para pendengar roja untuk membaca di 021-823-6543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umuana di Cinere. Ahlan ya Umuana. Masyaallah. Iya. Ini baca yang ini ya, Ustaz. Ya, betul. Ya. Sahih. Warada fil darsi. Iya. Halaman 101. Halaman 101. Naam. Safha mi'ah wa wahidah. Oh, warada fil darsi. Lau warada fit darsi. Lau araftu annaka tafti. Lahza. Mahlan. A'idi marratania. Ulang kembali. Naam. Warada fit darsi. Pelan-pelan. Warada ya. Itu fi'il madhi ya. Bukan tapi... Bukan isim ya. Bukan. Waroda. Iya. Waroda. Iya. Waroda fit darsi. Iya. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastakbaltuka fil matar. Iya. Coba terjemahkan itu. Apa yang terdapat pada pelajaran? Iya. Jadi warada fidar, coba bahasa terjemah bebasnya adalah terdapat dalam pelajaran. Asal makna warada itu kan datang. Oh, iya. Warad itu mana datang? Jadi datang terdapat dalam pelajaran. Jadi iya, bahasa terjemah kan tak enak begitu bahasanya. Maksudnya terdapat dalam pelajaran. Terdapat dalam pelajaran. Kalimat apa terdapat ini, kalimat apa? Ini kalimat ini. Iya, betul. Kalimat ini. Seandainya saya tahu bahwa Anda akan datang ke negeri saya, pasti saya akan menjemput Anda di bandara. Iya. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi, kalau seandainya saya tahu bahwa Anda datang ke negeriku atau ke negaraku, niscaya aku sambut kamu atau aku jemput kamu, boleh. Iya, nah, jemput di bandara. Di bandara atau aku ya. Sambut kamu di bandara. Iya. Tentu kalau sambut pasti dijemput kan? Iya. Iya. Nah, itu kalimat ini terdapat di dalam pelajaran yang lalu. Iya. Nah, di situ ada kaidah baru yaitu penggunaan kata lau. Kata lau. Iya, seandainya. Seandainya. Iya, itu bahasa kita terjemahan lebih kurang seandainya. Nah, atau jikalau, ya kan? Jikalau. Nah, seandainya. Taib, ikrai, lanjutkan. Lau harfu apa? Amtina'in. Nah, harfun tina'in. Harfun tina'in. Iya. Harfun amtina'in. Bukan, akan am itu hamzah wasal itu ya. Oh, itu hamzah iya, wasal. Hamzah yes. Wasal itu yes. Bukan bukan harakat fathah. Iya. Itu bukan harakat fathah. Mama naha Ustaz. Oh, ya. Kita baca dulu nanti baru kita terjemahkan. Iya. Oh, ya. Lau harfun harfun tina'in. Nah. La amtina'in. Lim tina'in. Lim tina'in. Lim tina'in. Lim tina'in. Iya. Nukta. Titik situ. Lau. Sebentar. Lau. Lau. Jadi lau. Ini menjelaskan makna lau. Yeah. Jadi lau itu kalimat sempurna ya. Lau itu yeah. Kedudukan sebagai mubtada situ. Khabarnya oh. Harfu. Iya. Jadi lau adalah harfum tina'in lim tina'in. Jadi lau itu adalah harfum tina'in lim tina'in. Harfum tina'in lim tina'in. Lim tina'in. Nah, oh, apa maksudnya? Nah, lau itu adalah harfum tina'in lim tina'in. Harfum tina'il jawab lim tina'is syarti. Karena lau itu adalah termasuk syartiyah. Coba dibaca selanjutnya. Baca dulu. Iya. Waktu sidu. Iya. Salah kata umar. Umurin. Umuri. Iya, umurin. Waktu sidu salah kata umuri. Iya, mesti jamak setelah salatanya. Mesti jamak. Kan kaedah baru, kaedah sudah kita pelajari. Adat ya, 3-10. Maksudnya mesti jamak majrur. Makanya umur. Umur itu jamak daripada kata apa? Amrin. Ya, jadi ya, amrin. Mana hal. Amrin? Apa arti amrin? Hal ya, Bu. Perkara. Perkara ya. Iya, dimana ya. Umur. Jamaknya umurin. Ya. Umurin. Iya. Tufidunya apa, Ustaz? Tufidu itu fi'il mudhari', sah? Fi'il mudhari' afada yufidu. Fada yufidu itu. Iya. Ya, itu. Fa'ilnya mana? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Kenapa Ustaz? Setiap fi'il mesti ada fa'il pelaku. Iya. Mana fa'il tufidu? Tufidu sini fi'il berarti anta. Bukan. Antum. Bukan, fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya apa? Hiya. Hiya. Oh, iya. Hiya kembali kepada iya. Lau. Oh, iya. Iya. Iya, Ustaz. Iya, jadi iya. Maknanya apa? Wa tufidu lau itu asalnya. Wa tufidu lau thalathata umurin. Dan lau itu memberikan faedah tiga hal, tiga perkara. Halo? Lau itu memberikan tiga perkara. Nah, memberikan apa? Faedah tiga perkara. Tiga perkara. Iya. Apa ya, itu? Awalan, itu, pertama. Awalan, asyartiyah. Asyartiyah. Jadi asyartiyah. Lau itu memberikan faedah syarat. Ya, makanya ada jawabnya kan? Ada jawab syarat nanti. Oh, syarat. Coba lihat contoh di bawah. Lau. Lawijtahatta lanajahta. Oh, nah, iya. Mana syaratnya? Lau. Lau. Mana jawabnya? Lanajahta. Itu jawabannya. Jadi syarat-syarat yeah. Harus ada jawaban. Jadi lau di sini, harfum tina lim tina, itu ada syartiyah syarat. Iya. Oh, iya. Yeah. Makanya kalau lau, lau bermakna harfum tina lim tina, nah itu memberikan tiga hal. Pertama, dia mengandung makna syarat, syartiyah. Ada syarat. Nah. Ya, syaratnya itu law. Iya. Araftu. Nah, law. Nah. Law. Ya. Taib. Terus, asanian. Asania. Hmm. Taqyid asyartiyati. Taqyid asyartiyati. Nah. Bil zamanil madi. Iya. Jadi taqyida dibaca mansub taqyida. Bil zamanil madi. Iya, dibaca taqyida ya. Taqyid asyartiyati bil zamanil madi. Apa jadi itu? Syaratnya itu dalam bentuk madi. Iya, apa? Syarat apa? Terkaitnya syarat. Kait itu bahasa kita terkait ya. Terkaitnya syarat itu dengan masa lampau. Oh, ya, masa lampau. Terkait dengan masa lampau. Masa lampau. Jadi umpama tadi apa? Law istahatta lanajahta. Kalau tadi apa? Law araftu annaka ta'ti ila badi lastaqbaltu. Ini terkait dengan masa lampau. Nah, kan oh, sudah terjadi iya. Kan? Iya, iya. Iya, sudah terjadi. Iya. Iya. Bisa seandainya. Iya. Iya, jika seandainya ya. Syaratnya terkait dengan masa lampau. Masa lampau. Ya, iya. Yang kedua. Itu syarat yang kedua. Terus asalis al-imtina'a. Iya. Apa imtina? Terhalang, tercegah. Imtina itu terhalang. Terhalang. Iya, terhalang. Tercegah. Tercegah. Iya. Jadi suatu kejadian masa lalu yang tidak terjadi. Ya? Iya, nah terhalang. Terhalang. Nah, kenapa terhalang? Terhalangnya karena... adanya, terhalangnya syarat. Perhatikan, iya. Makanya apa? Harfum tina, lim tina, ay harfum tina il jawab. Terhalangnya jawaban, lim tina is syarti, karena terhalangnya syarat. Nah, coba kita, ini agak perlu pemikiran sedikit, jadi, terkis ya. Boleh saya ngulang, Ustaz? Iya. Jadi, lau itu adalah kata yang berarti jikalau. Iya. Itu mengandung atau membeberkan tiga hal. Iya. Pertama ada syarat. Iya. Mengandung makna syarat. Kedua syaratnya itu terkait dengan masa lampau. Dan yang ketiga hal itu tidak terjadi. Iya, terhalangnya. Ya, tidak terjadi, betul. Nah, iya. Kenapa enggak terjadi? Karena terhalangnya syarat. Iya. Nah. Jadi coba kita kasih contoh yang gampang sekali, Pak. Umpamanya law raja'ta darsa lanajahta. Law raja'ta. Sebentar saya tulis dulu. Seandainya kamu berhasil. La. Law raja'ta darsa. Apa arti law raja'ta darsa? Kalau kamu mengulang pelajaran. Kalau kamu mengulangi pelajaran lanajahta. Kamu akan berhasil. Kamu berhasil, tapi ternyata enggak berhasil. Lanajahta. Itu seperti kalimat if dalam bahasa Inggris kali ya. Apa bahasa Inggrisnya? Iya. Maaf. Enggak. Ya. Artinya, ya. Suatu kejadian. Iya. Telah lalu. Menjadi syarat. Iya. Tidak terjadi karena terhalang. Coba ini. Lau raja'ta darsa lanajahta. Kira-kira ini dia berhasil atau tidak? Tidak. Nah, makanya apa? Imtina ul jawab. Mana jawabnya ini dia? Lanajahta ini jawab. Ada yang imtina. Mencegah. Atau imtina? Mencegah. Iya, imtina. Terhalangnya, ini imtina ul jawab. Terhalangnya, terjadinya jawaban. Okay. Apa dia apa? Tidak, tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ada terhalangnya jawaban. Jawabannya syarat. Terhalangnya apa? Tidak murajaah. Ini syarat nih, Imtina'u limtina isyarti. Ini syarat. Imtina'u syarti. Ya. Tadi kalimatnya apa, Ustaz? Lau harfum tina. Lau roja'ta darsa la najahta. Seandainya kau meraja'ah pelajaran, kamu berhasil. Kejadiannya kapan? Telah yang lalu. Waktu lampau. Lampau. Iya. Nah, tapi dia berhasil enggak dia? Tak berhasil. Ya. Kenapa enggak berhasil? Karena tidak mengulang. Nah, adanya terhalangnya syarat, ya buat tidak mengulangi pelajaran. Oh, ada syarat. Syaratnya terkait dengan masa lampau. Iya. Syaratnya itu tidak terjadi syarat. Terhalangnya syarat, maka terhalangnya jawaban. Oh, iya. Jadi itu inilah bahasanya, bahasa grammar Arab. Lau harfum tina lim tina, bahasanya singkat itu. Maksudnya apa? Harfum tina il jawab lim tina is syarti. Nah. Imtina ul jawab lim tina is syarti. Terhalangnya jawaban daripada kalimat itu karena ada penghalang daripada syarat tersebut. Penghalangnya apa? Tidak meraja'ah. Maka tidak berhasil. Iya. Jadi simpelnya apa? Simpel tadi, Pak. Lau raja'ta darsa la najahta. Kan gitu. Kalau seandainya kamu meraja'ah pelajaran, kamu akan pasti berhasil. Iya, kamu akan lulus. Kira-kira dia lulus enggak tuh? Tadinya. Tidak. Enggak lulus. Iya, kenapa enggak lulus? Tidak. Karena tidak ada meraja'ah. Penghalang syarat itu tidak meraja'ah. Iya. Iya, paham Ustaz, makasih. Ya, perlu kalau ada pemikiran di sini, sedikit, iya, ada terkis. Jadi di dalam kalimat itu yang apa namanya yang jadi contoh di lau aramtu annaka ta'ti ila baladi. Lastaqbaltuka fil matar. Saya tanya lah, kira-kira ini disambut enggak dia tadi? Dijemput enggak? Tidak. Enggak dijemput. Berarti intina'ul jawab namanya kan? Jadi di sini namanya intinaul jawab, terhalangnya jawaban yaitu tidak dijemput. Kenapa? Karena dia intinaul syarti, karena tidak tahu. Iya, tidak tahu. Iya, karena tidak tahu kamu datang maka enggak dijemput. Coba kalau tahu, saya akan jemput. Nah, kejadian itu kapan? Telah lampau. Makanya syaratnya apa? Ya. Terkait dengan syarat zaman al-madhi. Iya. Masa lampau. Dan harus mengandung makna syarat. Kemudian adanya imtina, terhalang. Iya. Tetapi tercegah. Iya, tercegah atau terhalang. Iya. Iya. Itu namanya kalimat apa? Kalimat lau ya? Iya, lau tadi. Lau itu harfum tina namanya. Harfum tina, lim tina. Harfum tina, lim tina. Lim tina. Bahasanya singkat. Iya. Hadi kalimatun jadidatun. Sahih, Masya Allah. Hadi kalimat jadidah. Sahih. Sahih, Masya Allah. Masya Allah, masih bisa jawab menggunakan bahasa. Bagus itu, Om. Bisa menggunakan. Baik, Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan mu'ana. Nah, begini enak ini. Semangatnya nih. Masya Allah, mu'ana. Saya yakin ini, umu sudah berumur juga ya. Dan suaranya, tapi semangatnya. Seperti semangatnya orang-orang masih muda ini. Masya Allah, atas. Baik, barakallahu fiik ya Mu'ana. Jazakallahu khair atas interaksinya. Kita berikan kesempatan mungkin satu penelpon kembali Ustaz ya. Di malam ini di 0218236543. Baik, silakan. Di belakang Mu'ana kami persilakan. Masih di nas yang sama atau dilanjutkan Ustaz? Mungkin ya. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, namanya Abdullah, Masya Allah. Fadal. Nah, Ummu Abdillah, tafadhali. Ya. Coba ulang kembali itu. Warada. Ini butuh apa? Butuh agak pemikiran sedikit ya. Iya, karena ini kaidah baru dan juga ada istilah yang terkadang agak susah untuk dipahami karena bahasa singkat ini. Harfum tina lim tina, maksudnya apa itu? Kan gitu. Tadi sudah saya jelaskan harfum tina lim tina ay harfum tina il jawab lim tina isyarti. Iya. Baik, ikhra'i. Baroda fitar si. Nah. Lau araf tu anak ta'ti ila baladi lastak baltu ka fil matori. Iya. Terdapat di dalam pelajaran. Kalaulah aku tahu bahwasanya engkau akan datang ke negeriku. Niscaya aku akan menyambutmu di bandara. Iya. Di bandara. Kira-kira itu disambut enggak? Enggak. Tidak. Kan? Kenapa? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Nah, itu dia. Taib, lau itu namanya apa? Baca ikrai. Lau harfum. Harfum tina'in. Lim tina'in. Maksudnya apa? Coba ditulis harfum tina'i. Coba biar ana tulis ya. Iya. Karena itu situ sangat singkat. Iya. Perlu ada apa? Penjelasan. Jadi lau, kata lau saya kasih tanda kutip. Nah, lau. Kenapa lau ini apa? Harfu. Harfum. Mubtada Ustaz, ya. Lau. Iya, lau. Kedudukan ini mubtada ini. Iya, ini kalimat sempurna. Harfum tina'in. Harfu. Imtina'in. Lim. Lim tina'in. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ai. Ai. Ini tafsirnya. Ai yaitu. Harfu. Im tina il jawab. Im tina il jawab. Nah, lim tina is syarti. Tina il jawab. Lim. Lim tina is syarti. Nah. Iya. Harfum tina il jawabi. Lim tina isyarti. Apa artinya? Jadi apa? Jadi lau ini adalah huruf imtina isyarti. Imtina il jawab. Terhalangnya jawaban. Arti terhalangnya adanya jawaban. Karena kenapa? Karena terhalangnya syarat. Nah, tadi apa tadi? Lau araftu, ya kan? Lau araftu annaka apa? Ta'ti. Kalau seandainya saya tahu bahwa kamu itu datang, ta'ti ila baladi, datang ke negaraku, lastaqbaltu. Ini saya aku sambut, lastaqbaltuka. Iya. Lastaqbal. Iya, lastaqbaltuka. Lastaqbaltuka. Ini itu jawaban ini. Lastaqbaltuka. Di mana? Fil matari. Di bandara. Iya. Ini lau seandainya. Nah, ini kan kejadiannya kapan ini? Hah? Terlalu kan? Masa lampau. Makanya syaratnya harus terkait dengan zaman lampau. Lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matar. Apakah akan datang? Tidak. Ini kan sudah kejadian. Sudah kejadian. Kalau seandainya nah, dia datang, iya kan? Teman kita datang, lalu kita ngomong, "Eh, kalau seandainya saya tahu kamu datang ke negeriku, ini saya kusambut kamu di bandara." Nah, tapi sayang, saya tidak tahu. Makanya saya tidak menyambutku di bandara, kan itu. Kira-kira terjadi enggak saya sambut itu? Tidak terjadi. Imtina'ul jawab ini, imtina'ul jawab ini jawab. Terhalang. Nah, tidak adanya jawaban, terhalangnya jawaban. Dan ini apa? Dan halnya apa? Tidak disambut kamu di bandara. Kenapa? Terhalangnya? Terhalangnya apa? Syarat. Syarat. Nah, apa syaratnya? Araftu. Terhalangnya araftu. Berarti apa? Araftu. Terhalangnya mengetahui. Berarti tidak mengetahui. Nah, itu dia. Jadi perlu agak tarkis sedikit ya untuk mikirin kalimat ini. Iya. Sedang nanti insya Allah ke depan ini ada latihan-latihan untuk menggunakan kata lau di sini. Iya. Saya coba saat ya. Baik. Ikrai. Lanjutkan sedikit lagi. Watufidu salasata umurin. Watufidu salasata umurin. Ya. Awal. Naam. Asyartiyata. Asyartiyata. Boleh baca asyartiyata atau asyartiyatu. Kalau asyartiyata itu adalah badal daripada salasata. Kalau asyartiyatu itu khabar. Khabar daripada mubtada yang mahdzub dibuang. Iya. Apa itu? Hiya asyartiyatu. Wa hiya taqyidu syarti. Syartiyah. Jadi boleh baca marfu atau baca mansub. Di sini dibikin mansub. Kena sebagai apa? Badal. Namanya badal ba'at minkul. Iya. Asyartiyata. Kemudian asani yang kedua apa? Asanian. Taqyida. Taqyida syartiyati. Bizzaman yang mahdi. Salisan. Ketiga. Alimtina. Alimtina'a. Alimtina'a. Iya. Nahwu. Contoh. Nahwu. La wijtahata lanajahta. Apa artinya? Maknahu lam tajhad. Lam tajhad? Falam tanjah. Falam tanjah. Itu kan hasilnya kan? Coba diterjemahkan dulu ini. Law wijtahata lanajahta. Kalau kamu bersungguh-sungguh, sungguh kamu akan berhasil. Iya, kalau kamu sungguh-sungguh, kamu lulus. Kamu berhasil. Kira-kira dia berhasil atau tidak? Tidak. Tak berhasil. Maka maknanya apa? Lam tajtahid falam tanjah. Dia tidak berhasil. Nah, engkau tak bersungguh-sungguh, maka engkau tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya. Fahim? Nah, iya. Insya Allah kita lanjutkan. Kena waktu juhalah yang batasi kita. Insya Allah kita lanjutkan. Fil usbul qadim insya Allah. Kita ulang kembali bahasan ini. Ya, kalau saya minta kepada para pendengar dan para peserta, coba apa menggunakan kata law dalam kalimat sempurna, insya Allah nanti akan datang kita tanya, dan juga bisa silakan jawaban dijawab apa kalimat atau latihan yang terkait ini di halaman selanjutnya. Iya. Jazakallahu khair, jazakallahu khair Ma'abdillah yang kembali bergabung, dan ini merupakan sesi interaksi yang terakhir mungkin di kesempatan malam ini dari pembahasan maf'ul fi, zarful zaman dan zarful makan. Dan ada kaidah baru insya Allah akan dijelaskan kembali pada pertemuan yang akan datang. Sebagai khitam, Ustaz, silakan. Taib, jazakumullah khairul jaza ala husni istima'ikum wa ishtirakukum fi hadha dars. Kemudian terakhir, ya, tak pesan-pesannya saya menyampaikan bahwa perlu kita memuraja'ah, mengulang kembali ke terkait kaidah. Yang namanya kaidah itu sering kita lupa, ya. Ya, karena kaidah itu butuh diulang-ulang untuk bisa diingat, ya. Baik, gitu saja. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.